إليه وكفى وصلى من عباده الذين اصطفى أما بعد كما نجدكم كتاب صحيح البخاري kita masih di kitab Al-Iman. Kita masuk ke bab yang ke-37. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala boleh berkata, Su'alu Jibril An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam An-Imani wal-Islami wal-Ihsan wa ilmi sa'ati wa bayani Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berkaitan tentang iman, Islam dan ihsan, dan kapan hari kiamat terjadi, dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan ini. Fumakola ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Dan terakhir Nabi Muhammad beliau berkata, Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Faja'ala dhalika kullahu dinan. Dan Rasulullah menjadikan semua pembahasan ini, iman, Islam, ihsan, hari kiamat, dijadikan semuanya sebagai bagian agama. Wa ma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li waqti Abdul Qais min al-iman. Demikian juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepada utusan dari Abdul Qais berkaitan dengan iman. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Ini judul bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Intinya dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwa agama, yaitu agama Islam, itu memiliki tingkatan. Agama Islam itu bertingkat-tingkat dan cakupannya lebih luas daripada Islam. Jadi agama itu lebih luas cakupannya daripada Islam. Agama itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama namanya Islam, kemudian di atasnya iman, kemudian ihsan. Termasuk juga pembahasan hari kiamat dan tanda-tandanya itu juga termasuk bagian dari agama. Sehingga agama Islam itu luas. Agama Islam mencakup Islam, iman dan ihsan. Kita masuk hadis yang beliau bawakan, yaitu hadis nomor 50. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Musaddad. Telah mengabarkan kepada kami Al-Musaddad berkata, haddatsana Ismail bin Ibrahim. Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim, akhbarana Abu Hayyan At-Taimi. Berkata, Abu Hayyan At-Taimi telah mengabarkan kepada kami an Abi Zur'ah, dari Abi Zur'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di depan atau nampak di hadapan para sahabat. Fa'atahu rajulun, kemudian datang seseorang. Faqala, kemudian orang itu bertanya, mal iman, iman itu apa? Iman itu apa wahai Nabi Muhammad? Qala, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'fi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat, hari perjumpaan dengannya, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada pembangkitan dari kubur. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, mal Islam? Kalau Islam apa? Qala, al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Islam itu kamu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, wa tuqimash shalah, kamu menegakkan salat, wa tu'atiz zakat al-mafruḍah, dan kamu membayar zakat yang diwajibkan, wa tasum Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Qala, mal ihsan? Kemudian orang itu bertanya lagi, kalau ihsan apa? Qala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah bersabda, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, anggap saja Allah melihat kamu. Qala, orang itu bertanya lagi, mata sa'ah? Kapan hari kiamat terjadi? Qala, maka Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Wasa ukhbiruka an asyratiha, tapi saya kabarkan kepada kamu tentang tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbataha, kalau budak melahirkan tuannya. Wa idza tatawwala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Yang kedua, jika para pengembala kambing mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dan ada lima perkara dari perkara yang baik tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmu sa'ah. Tsumma adbar, setelah selesai orang tadi yang bertanya kepada Rasulullah, setelah itu dia pergi. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, rudduhu, kembalikan dia, yaitu cari orang itu, cari orang yang tadi bertanya. Falam yaro syai'an, para sahabat ketika mencari tidak mendapatkan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, hadza Jibril, yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Ja'a yu'allimun nasa dinahum, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka. Qala Abu Abdillah, maka Abu Abdillah beliau mengatakan, ja'ala dhalika kullahu minal iman. Rasulullah SAW menjadikan semua pembahasan ini termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari agama. Ya, hadis ini hadis dari Abu Hurairah. Ini nanti hadis dikenal dengan hadis namanya hadis Jibril. Cuma lafaz yang di Abu Hurairah dikeluarkan Imam Bukhari beda dengan hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau pembahasannya itu lebih panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab lengkap, pembahasannya panjang sekali hadisnya. Cuma kalau Abu Hurairah hadisnya ringkas. Kalau hadisnya Umar bin Khattab itu Imam Bukhari tidak mengeluarkan, tetapi Imam Bukhari mengeluarkan riwayat itu tapi dari Abu Hurairah. Walaupun inti pembahasannya sama, tapi ada beberapa sedikit perbedaan. Yang masyur itu hadis Jibril, itu hadis dari Umar. Hadis dari Umar bin Khattab. Kalau ini itu dari Abu Hurairah. Walaupun inti pembahasannya sama, tapi pembahasan di hadis Abu Hurairah itu lebih ringkas, simple. Tetapi ada tambahan yang tidak ada di Umar. Tidak ada pembahasannya di hadis Umar, yaitu tentang lima kunci perkara baik yang di hadis Umar tidak disebutkan. Intinya dalam hadis ini, malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW. Kalau di hadisnya Umar, malaikat Jibril itu datang dalam posisi atau kondisi penampilan syadidu sawadi syar, rambutnya hitam, yaitu kayak baru disemir rambutnya, hitam, baru dikasih minyak. Syadidu bayadith thiyab, dan bajunya putih bersih. la yura alaihi atharu safar, dan baunya wangi sehingga tidak ada tanda-tanda safar. Bukan orang musafir. Dia itu bukan orang musafir. Biasanya orang musafir itu kan ada tandanya, baunya apa, bajunya kusut, kemudian wajah itu kelihatan capek. Kalau ini tidak, ini kayak orang, ya orang kota, orang sini, orang pribumi. Sehingga bajunya bersih, rambutnya juga rapi, baunya wangi. Tapi anehnya kata Umar, tidak ada satupun di antara kita yang mengenal siapa orang ini. Ini bukan orang pendatang, bukan orang musafir, tanda-tandanya orang pribumi. Cuma anehnya enggak ada yang kenal siapa orang ini. Setelah itu dia datang, tiba-tiba langsung maju ke depan, duduk di depannya Rasulullah SAW. Sampai dia itu nempel lutut beliau dengan lututnya Rasulullah. Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah. Yaitu saking dekatnya. Setelah itu dia itu bertanya lima pertanyaan. Lima pertanyaan, ya pertanyaan sama dengan yang di sini, cuma tertibnya kalau di hadis Umar itu pertanyaan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian kapan hari kiamat, kemudian apa tanda-tanda hari kiamat. Kalau yang di hadis ini, di hadis Abu Hurairah itu pertanyaan iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, kemudian kapan hari kiamat. Nanti Rasulullah langsung mengabarkan tanda hari kiamat itu ini. Jadi ada tartibnya sedikit berbeda antara yang di Umar bin Khattab dengan yang di Abu Hurairah. Kalau di sini langsung Abu Hurairah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barisan. Benar Rasulullah itu sedang nampak di hadapan para sahabat. Dan nampak itu sebagian ulama mengatakan ketika mengisi kajian atau menyampaikan ilmu itu seorang guru itu harus nampak. Nampak itu harus kelihatan oleh semua. Bisa di depan atau bisa di atas. Bisa di atas, yaitu posisinya itu di atas kan. Gurunya itu di atas. Kenapa? Karena Abu Dhani mengatakan baris. Baris itu nampak. Nabi Muhammad itu nampak, bisa dilihat oleh para sahabat. Itu nampak. Kenapa? Bisa di depan atau bisa diangkat tempat duduknya itu diangkat jika memang majlisnya itu besar. Kemudian didatangi seseorang, yaitu ada orang yang datang. Kemudian orang itu bertanya, mal iman, wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah mengatakan iman itu, di sini Rasulullah menyebutkan ada lima, cuma itu tartibnya rukun imannya beda dengan yang di Umar. Kalau di sini Rasulullah mengatakan iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat, hari perjumpaan dengan Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari pembangkitan. Tapi tertib yang masyhur atau yang benar itu tertibnya Umar. Jadi hadis Jibril yang dari Umar bin Khattab itu hadis yang paling bagus karena penetapannya paling bagus. Jadi itu jadi standar para ulama. Kalau di hadisnya Umar itu ketika ditanya tentang iman, iman itu apa? Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini kalau di hadisnya Umar. Tapi kalau hadisnya Abu Hurairah, kamu beriman kepada Allah, malaikat, hari perjumpaan dengan Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari pembangkitan. Kemudian setelah itu, nanti ini dikenal dengan namanya rukun iman. Dikenal dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Dan rukun iman ada 6 itu cuma ada di hadis. Penyebutan ada 6 atau tartibnya ada 6 itu dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran tidak ada. Dalam Al-Quran itu pol-polnya itu ada ayat yang mengumpulkan rukun iman itu pol-polnya 5. Takdir tidak disebutkan. Di sini pun tidak disebutkan dalam hadis Abu Hurairah itu tidak disebutkan masalah takdir. Karena Rasulullah mengatakan iman kepada Allah, malaikat, hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala, Rasul, dan hari kiamat. Tidak disebutkan iman kepada takdir. Di Al-Quran pun tidak disebutkan, yaitu iman kepada takdir itu tartibnya kayak rukun iman. Tapi kalau hadis Jibril yang dari Umar bin Khattab itu disebutkan berdiri sendiri, iman kepada takdir. Kenapa kok iman kepada takdir itu di Al-Quran tidak disebutkan secara berurutan, yaitu digabungkan dengan rukun iman yang lain. Sehingga nanti para ulama ketika menetapkan tentang iman sama takdir itu biasanya berdiri sendiri. Misalkan, dalilnya apa iman kepada takdir? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Berdiri sendiri, cuma tidak disebutkan secara berurutan atau bergabung dengan yang lain. Tapi kalau yang disebutkan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Jadi disebutkan ada malaikat Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir itu disebutkan. Cuma kalau iman sama takdir yang disebutkan berurutan, digabungkan itu tidak. Tidak digabungkan. Kenapa? Kok iman sama takdir itu kayak enggak pernah digabungkan dengan iman kepada yang lain dalam Al-Quran? Karena hakikatnya iman kepada takdir itu masuk dalam iman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, kan kita beriman kepada wujudnya Allah, kita beriman dengan namanya, kita beriman dengan sifatnya, kita beriman dengan perbuatannya. Takdir itu termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga ketika iman kepada takdir masuk dalam iman kepada Allah, maka iman kepada takdir tidak diberdirikan sendiri, digabungkan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Sehingga iman kepada takdir itu tidak disebutkan secara berdiri sendiri di Al-Quran, tidak disebutkan, karena itu masuk kepada iman kepada Allah Ta'ala. Cuma karena banyaknya orang yang menolak takdir, sampai yang menolak takdir itu sudah muncul zaman sahabat, sehingga Rasulullah tegaskan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian pertanyaan kedua, kalau di hadis Abu Hurairah, Markas boleh bertanya, mal Islam, kalau Islam itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, Islam itu anta'budullaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, jangan berbuat kesyirikan. Waktu kamu sholat, kamu menegakkan sholat. Waktu adz zakat al-mafruḍah, kamu bayar zakat. Waktu sumur Ramadan, dan kamu puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat di hadis Abu Hurairah, Islam itu empat. Islam itu empat. Ibadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan. Haji tidak disebutkan. Di sini kan disebutkan, tapi kalau hadisnya yang Umar jelas itu ada lima rukun Islam, itu ada lima: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nanti dalam hadis Abdullah bin Umar ada lagi, beda lagi. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khomsin. Islam dibangun di atas lima pondasi. Yaitu apa lima pondasi itu? Syahadat, sholat, zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Ya, jadi berarti ada macam-macam di sini itu, ada macam-macam. Tapi yang masyhur tertib tentang rukun Islam yang masyhur itu hadisnya Umar. Hadis Jibril tadi yang hadisnya Umar, yaitu ada lima, yaitu syahadat, puasa, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau tertibnya itu, tertibnya itu rukun Islam itu ada lima itu apa? Kalau tiga yang pertama itu jelas, yaitu syahadat, sholat, zakat. Kalau itu jelas. Kalau itu tidak bisa ditawar-tawar, tiga perkara ini paling penting, rukun Islam yang paling penting itu tiga. Tiga, oleh itu tiga itu sering digabungkan sama Allah Ta'ala di Al-Quran, sering sekali. Yaitu tiga ini sering. Yaitu syahadat, sholat, zakat, itu paling inti. Ini paling inti, itu dinamakan dengan dinil qayyimah, agama yang lurus itu tiga. Dan sering digabungkan tiga perkara ini, sering digabungkan, karena itu kewajiban semua. Sampai kalau tidak menjalankan bisa diperangi. Orang tidak membayar zakat bisa diperangi, dipaksa. Orang tidak sholat bisa dihukum kafir. Bahkan pemerintah bisa menghukum mati orang yang tidak puasa, tidak sholat. Jadi tiga perkara ini gak main-main, tiga perkara ini. Kemudian setelah ketiga ini, yang keempat itu apa? Maka ada riwayat yang menyebutkan puasa dulu baru haji. Ada riwayat juga yang menyebutkan haji dulu baru puasa. Maka kita katakan, kalau nomor 4 dan 5 itu bebas, antara puasa dulu dengan haji dulu bebas. Walaupun yang masyhur kita katakan puasa baru haji, seperti yang hadis Jibril. Berarti tertibnya rukun Islam ada 5 itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang masyhur. Tapi bisa juga kita katakan syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Bisa juga seperti itu, karena ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau hadis Jibril jelas, hadis Jibril anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu salat, kamu bayar zakat, kamu puasa ramadan, dan kamu menunaikan ibadah haji jika kamu mampu melakukan perjalanan sampai ke sana. Itu yang paling masyhur, itu yang paling masyhur. Rukun Islam itu ada lima. Kemudian setelah ini orang ini bertanya lagi, mal ihsan, kalau ihsan apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ini sama jawaban dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah dengan jawaban di hadis Jibril yang dari Umar bin Khattab, sama persis jawabannya. Yaitu tentang ihsan. Ihsan itu nanti ada dua rukun. Islam itu ada dua rukun. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seperti kamu melihat Allah. Ini batasan tingkatan muraqabah yang paling tinggi, merasa kita itu dihadiri, kita itu merasa hadir dengan Allah Ta'ala. Yaitu kalau kita itu hidup, kita itu merasa Allah itu di depan saya itu. Sehingga kita itu merasa diawasi sama Allah Ta'ala. Ini paling tinggi. Kalau enggak bisa seperti ini, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau enggak bisa seperti itu, anggap saja Allah itu melihat kamu. Ini tingkatan kedua tentang ihsan. Jadi ihsan itu sudah sampai tingkatan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, atau merasa Allah itu bersamanya dimanapun dia itu berada. Saya dimana saya berada, saya itu merasa bersama Allah Ta'ala. Itu namanya tingkatan ihsan, tingkatan paling tinggi. Setelah itu orang itu bertanya lagi, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Orang itu Nabi Muhammad jawabannya sama juga, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Orang yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad, tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Yaitu maksudnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya, dan enggak penting. Bagi kita itu enggak penting, masalah waktu itu enggak penting. Yang penting bagi kita itu kejadian itu ada. Kita beriman bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Cuma kapan, tidak penting. Sehingga kalau usah kita itu membebankan diri untuk mencari kapannya. Kenapa? Karena tidak ada yang benar. Semua ramalan yang berkaitan dengan kapan hari kiamat semuanya keliru. Apalagi berdalil dengan hadis-hadis yang jelas seperti umur umat Islam itu 1500 tahun. Itu hadisnya lemah. Kemudian penetapan 1500 pun rancu semua. Itu dari mana mulainya? Sehingga itu enggak ada yang jelas, dan semua ramalan hari kiamat semuanya meleset, semua tidak ada yang benar. Sehingga kapan hari kiamat itu enggak penting bagi kita. Yang penting kita beriman bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wasa'ukhbiruka an asyratiha. Saya akan kabarkan kepada kamu tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya nanti ada dua, Rasulullah menyebutkan dua. Antara hadis Jibril dan hadis dan Jibril dalam hadisnya Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah persis sama. Yang pertama tadi, yang pertama, idza waladatil amatu rabbaha, jika budak perempuan melahirkan tuannya. Kalau di sini maksudnya idza waladatil amatu rabbaha. Rabbaha, kalau di lafadznya rabbaha, kalau di hadis Jibril yang Umar bin Khattab rabbataha. Rabbataha. Jadi ketika budak perempuan melahirkan tuannya, ini tanda yang pertama. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Rabbaha, Rabb itu tuan, ha itu kembali kepada perempuan itu. Perempuan budak melahirkan anak tuannya, yaitu anak yang dia menjadi tuannya. Ini maksudnya apa? Maka para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami hadis ini sesuai dengan bohirnya, yaitu sesuai dengan letterlek yang di apa, atau dengan pemahaman tersurat. Jadi pemahaman letterlek, ya benar apa? Ya berarti nanti di antara tanda hari kiamat itu banyak budak, dan nanti mereka itu akan melahirkan anak yang anak itu jadi tuan bagi budak itu. Itu namanya memahami riwayat sesuai dengan letterleknya, bohirnya, namanya tersurat. Tetapi ada juga yang ulama imatan, enggak, ini bukan itu maksudnya. Maksudnya itu bukan adanya budak di akhir zaman, bukan. Tetapi itu maknanya bukan itu, harus kita takwil atau dinamakan dengan bahasa kiasan. Bahasa kiasan atau dengan makna tersirat. Maksudnya itu nanti akan banyak durhaka anak kepada orang tua sampai seakan-akan mereka itu menjadikan orang tuanya seperti budak. Jadi budaknya itu kiasan, bukan budak yang asli, bukan, tapi seakan-akan kayak budak, dijadikan orang tuanya itu kayak budak. Ini sebaiknya nanti mengatakan seperti itu. Kalau yang pertama yang mengatakan enggak itu asli, bahwasanya nanti itu ada budak, kemudian budak-budak itu melahirkan anak tuanya, itu asli. Kalau ini konsekuensinya memang nanti akhir zaman itu akan terjadi banyak peperangan. Dan benar, memang nanti di akhir hari kiamat itu akan, sebelum hari kiamat terjadi banyak peperangan. Dan dalam Islam itu budak itu disebabkan karena tawanan perang. Islam itu, dalam Islam itu budak itu dikhususkan. Kalau zaman dulu kan budak itu macam-macam. Orang-orang zaman dulu itu bisa karena diserang, bisa karena diculik, atau bisa karena menemu anak di jalan, nanti tangkap jadi budak. Seperti Yusuf alaihissalam, dibuang sama saudara-saudaranya, taruh di sumur, diambil sama orang, setelah itu dijual. Kalau zaman dulu itu menjadikan orang sebagai budak untuk dijual belikan, itu nggak ada patokan, kaidah nggak ada. Sembarangan lah masa itu, apa saja bisa dijual, apa saja bisa ditawar, bisa menjadi barang jualan. Kalau dalam Islam nggak bisa. Yang bisa menjadi budak itu hanya tawanan perang. Siapa itu budak itu? Orang-orang kafir yang ditawan dalam tawanan perang dan mereka tidak boleh dibunuh. Siapa yang enggak boleh dibunuh? Perempuan, anak kecil, orang tua renta. Itu tidak boleh dibunuh. Sehingga kalau tidak boleh dibunuh, otomatis mereka itu menjadi budak. Terus kenapa Rasulullah mengatakan ketika budak melahirkan tuannya? Jadi ceritanya gini, maksudnya itu gini, nanti ada hukum sendiri. Jadi masalah perbudakan ini ada banyak sekali hukum yang berbeda-beda. Nanti budak pun macam-macam. Budak itu ada macam-macam dan ada hukumnya. Jadi gini, bedanya gini. Kalau saya laki-laki merdeka, saya menikah dengan budak. Saya menikah dengan budak. Saya tidak punya wanita yang merdeka misalkan. Atau ada wanita merdeka, tapi saya tidak punya mahar. Untuk bayar mahar saya tidak punya. Sehingga saya terpaksa menikah dengan budak, maksudnya budak orang lain, bukan budaknya saya. Kalau saya punya budak, enggak harus menikah, karena itu budak milik saya. Enggak, saya enggak punya budak, saya enggak punya istri, atau saya punya istri tapi enggak bisa saya nikmati. Atau ada wanita merdeka, tapi saya enggak bisa bayar mahar. Maka saya itu menikah dengan budaknya orang lain. Boleh enggak saya menikah dengan budaknya orang lain? Hukumnya haram. Hukum aslinya haram, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, harus menikah dengan wanita merdeka. Kalau saya merdeka, harus menikah dengan wanita merdeka. Kalau tidak bisa menikah dengan wanita merdeka, beli budak. Sehingga budak itu jadi milik kita, bukan miliknya orang lain. Nah, menikah dengan budak itu hukumnya haram. Kalau seandainya sampai terjadi pernikahan, saya ada orang misalkan menikah dengan budak, menikah loh ini, bukan memiliki, menikah. Maka nanti kalau punya anak, anak yang dilahirkan nisbatnya kepada ibu. Nisbatnya kepada ibu. Berarti anak saya menikah dengan budak, saya istri saya budak. Kemudian saya itu punya anak dari budak itu, maka anaknya nisbatnya kepada ibunya. Berarti anaknya itu budak. Anaknya itu budak. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Yang kedua, kalau saya punya budak, saya enggak menikah dengan budak, tapi saya punya budak. Entah punyanya itu karena saya membeli budak itu, atau saya itu mendapatkan hibah, atau mendapatkan warisan, atau yang lainnya lah. Kan budak itu kayak binatang, bisa karena jual beli saya memiliki, atau karena hadiah, atau karena hibah, atau yang lainnya lah. Maksudnya itu dengan banyak sebab. Yang penting saya itu punya budak, budak milik saya. Kalau budak itu milik saya dan saya berhubungan intim dengan budak itu sampai saya punya anak, maka anaknya itu nisbatnya kepada bapaknya. Berarti anaknya itu merdeka. Anak itu merdeka. Jadi ada dua kasus yang berbeda ini. Kalau saya menikah dengan budak, anak saya jadinya budak. Kalau saya punya budak dan saya punya anak dari budak itu, maka otomatis anak saya itu merdeka nisbatnya kepada bapaknya. Kalau punya budak itu enggak boleh menikah, enggak harus menikah. Saya punya budak, saya beli budak, sudah jadi milik saya, kemudian harus istibra. Istibra itu menunggu masa haid sekali, membersihkan rahimnya dulu, setelah itu baru boleh berhubungan intim dengan tuannya. Nah, itu nanti anaknya itu nisbatnya kepada ayah. Nisbatnya kepada ayah, sehingga anak ini, anaknya perempuan itu, budak itu nanti menjadi tuan bagi budaknya, bagi ibunya sendiri, menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Nabi Muhammad punya seperti ini. Nah, perempuan yang memiliki anak dari tuannya itu namanya Ummul Walad. Bahasanya atau macam budaknya namanya Ummul Walad. Kalau Ummul Walad, otomatis kalau tuannya meninggal dunia, Ummul Walad itu merdeka. Secara otomatis, itu otomatis. Sehingga tidak bisa Ummul Walad itu dinikmati sama orang lain. Misalkan ini, saya punya budak yang punya anak dari saya. Itu namanya Ummul Walad saya. Saya meninggal dunia, ini otomatis merdeka. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa sudah tidak jadi budak lagi itu. Karena dia punya anak dari saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ini namanya fikih perbudakan. Nah, Rasulullah di sini mengabarkan, idza waladatil amatu rabbaha. Di antara tanda hari kiamat ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa berarti? Maksudnya akan banyak Ummul Walad di akhir zaman. Ummul Walad itu apa? Terjadi banyak peperangan sehingga banyak wanita-wanita kafir yang menjadi budak. Setelah itu nanti mereka dimiliki sama orang-orang muslim. Kemudian orang-orang muslim memiliki anak dari budak itu. Lah, anaknya itu nanti nisbatnya kepada bapak, sehingga anaknya itu merdeka dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Walaupun apa itu ibunya, tapi anak itu menjadi tuannya. Kenapa? Karena anak itu anaknya bapak. Anak itu nisbatnya kepada bapak, sehingga menjadi tuan. Ini kalau diartikan secara letterlock atau zahirnya, bahwasanya budak perempuan melahirkan tuannya itu maksudnya seperti ini, yaitu perbudakan asli. Tetapi kalau pendapat yang kedua mengatakan bukan, ini bukan perbudakan asli, tapi itu karakter manusia yang muamalah sama orang tuanya kayak muamalah sama budaknya. Berarti menunjukkan apa, di akhir zaman itu akan banyak durhaka sama orang tua, sampai tingkatan muamalah anak kepada orang tua seperti muamalah tuan sama budaknya. Jadi itu juga kita melihat tanda-tanda itu semuanya benar. Jadi dua perkara ini semuanya benar, akan terjadi banyak peperangan, demikian juga akan terjadi durhaka sama orang tua, dan itu semuanya benar. Kemudian tanda yang kedua, Rasulullah mengatakan wa idza tatawala ru'atul ibilil bumi fil bunyan. Jika ru'atul ibil, para pengembala unta, para pengembala unta, mereka sudah membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, tatawal, yaitu saling berlomba-lomba dalam bikin bangunan yang tinggi-tinggi. Ru'atul ibil, Rasulullah menyebutkan di sini namanya ru'atul ibil, pengembala unta. Kalau dalam hadis yang lain, dalam hadis Umar itu, wa ansarul hufatal urata ri'a asya. Kamu melihat orang yang tidak pakai sandal, orang yang telanjang, orang yang jalan di jalan-jalan, orang pengemis, tapi dia bangun bangunan yang megah-megah. Nah, ini apa? Ini tanda yang ini itu apa? Nanti Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, siapa mereka? Pengembala unta atau orang yang gak pakai sandal, orang yang pengemis, itu siapa yang nanti akan bikin bangunan yang tinggi-tinggi? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan al-Arab, mereka itu orang-orang Arab. Nah, ya sekarang pun sudah kita lihat orang-orang Arab yang dulunya miskin, mereka itu negara terbelakang. Setelah itu karena minyak dibuka untuk mereka, sekarang mereka menjadi negara super power dalam ekonomi, sehingga negara kaya raya, paling kaya itu yang mereka. Ketika mereka itu sudah kaya raya, akhirnya mereka itu ingin membangun bangunan tertinggi. Nah, itu hampir bangunan-bangunan tertinggi di dunia itu letaknya sekarang di Arab. Di Arab sekarang bangunan yang paling tinggi itu namanya Burj Khalifa. Namanya Burj Khalifa itu tingginya sudah 1 kilo. Tingginya 1 kilo. Berarti kalau kita di Indonesia itu yang tertinggi itu kan Monas, itu gak ada apa-apanya. Monas itu baru 100. Tingginya baru 100. Kalau ini tingginya, kalau bangunannya itu tingginya 900 lebih. Tetapi di atasnya itu ada menaranya, itu kalau di puncak menaranya itu sudah 1000 lebih tingginya. Kemudian nanti ini sudah proyek sudah hampir selesai juga. Nanti Raja Walid bin Talal itu bangun juga sudah hampir selesai ini. Bangunan nanti tertinggi lagi di dunia. Tertinggi di dunia, tingginya 1000 lebih tingginya, dan bangunannya luar biasa besarnya. Dan nanti Raja Muhammad bin Salman juga ingin bangunan-bangunan yang lebih megah lagi. Terus nanti di Arab itu mereka berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan yang tinggi. Sampai nanti semua bangunan yang tinggi itu semuanya di Arab. Semuanya berlomba-lomba. Itu kalau sekarang Burj Khalifah itu, sampai Burj Khalifah itu ya, saking tingginya bangunannya itu, sampai waktu sholat itu ada tiga, lantai sekian sampai sekian, waktu sholat jam sekian, sampai sekian itu lantainya nanti ada semuanya ada masing-masing. Apalagi nanti yang ini Al-Walid bin Talal itu bangunannya lebih ngeri lagi, bangunannya tinggi, bahkan di dalam gedung itu ada beberapa lapangan bola, ada beberapa mall, ada luar biasa lah gitu, bangunannya sampai sudah terjadi ini bangunan itu. Setelah itu Raja Saudi bikin proyek megah juga, jadi bikin sebuah negara di dalam sebuah negara, jadi sebuah kota semuanya dalam kaca. Dan tingginya itu atau lebarnya itu berapa kilometer, besarnya itu betul-betul tinggi dan lengkap, yaitu bangunan yang lengkap kayak kota sendiri, bikin kota sendiri di dalam kaca, itu dalam sebuah ruangan kaca, dan bangunan mereka itu besar-besar dan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka kaya raya. Mereka kaya raya, dan itu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sudah menyebutnya bahwa nanti orang Arab-Arab yang dulunya miskin compang-camping itu nanti akan seperti orang kalau melihat ya Dubai, Emirat, Qatar, itu coba kita lihat foto-fotonya itu ya, tahun 80-an, di bawah tahun sebelum tahun 80-an itu negaranya itu gersang, orang-orang itu mereka itu naiknya unta, pengembala unta, dan orang-orangnya itu miskin mereka itu. Lihat foto-fotonya itu, setelah minat dibuka, mereka menjadi negara yang super power dalam ekonomi. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sudah menyebutkan tanda hari kiamat nanti akan seperti itu. Setelah itu Rasulullah menyebutkan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, ada lima perkara yang itu merupakan kunci perkara yang baik, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki ilmu sa'ah, wa yunazzilul ghaitha, jadi ada tanda-tanda hari kiamat itu nanti masuk kepada perkara yang baik. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Luqman terakhir, Luqman terakhir ayat 34. Disebutkan di situ ada 5 kunci perkara yang baik. Innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah mengetahui hari kiamat. Kunci hari kiamat terjadi itu kapan? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaitha, yang kedua, Allah yang menurunkan air hujan. Sehingga air hujan itu kapan turun, di mana, debit airnya berapa, lamanya, durasinya berapa menit, itu semuanya Allah yang menetapkan. Nanti malaikat Mikail yang mengatur. Yang mengatur itu yang menjalankan tugas. Kemudian yang keempat, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang di rahim seorang wanita. Rahim kapan itu? Sebelum rahimnya itu ada janin. Kalau sudah ada janin, kemudian manusia tahu, itu bukan perkara yang baik lagi, karena bentuknya sudah ada. Yaitu ini bukan perkara, bukan ramalan akhirnya. USG misalnya, USG wanita yang hamil, apakah itu termasuk ramalan perkara yang baik? Enggak, itu bukan baik lagi. Kenapa bukan baik lagi? Karena janinnya sudah ada. Yang dimaksud dengan wayak lamu mafil arham, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim wanita sebelum ada rahimnya, sebelum ada janin dalam rahim itu. Allah sudah tahu ini anak perempuan ini nanti akan hamil, pertama yang dia lahirkan itu adalah anak laki-laki, itu yang tahu Allah Ta'ala. Dan nanti ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur rahim itu ada. Demikian juga penetapan tentang hujan, yaitu perkiraan cuaca, namanya perkiraan cuaca. Apakah perkiraan cuaca itu termasuk ramalan hari kiamat atau termasuk ramalan waib? Kita akan tidak. Perkiraan cuaca itu tandanya sudah ada. Ya. Kan perkiraan cuaca kan paling nggak bisa lama. Paling perkiranya itu ya 3 hari ke depan, 4 hari, 1 pekan, itu paling seperti itu. Nggak mungkin sampai bertahun-tahun kan ya. Kalau sampai meramalkan sesuatu yang tandanya belum ada, maka itu namanya ramalan. Itu namanya ramalan perkara yang baik. Tapi kalau tandanya sudah ada, misalkan meneliti bahwa ini nanti Pekalongan akan hujan deras, debitnya besar sampai akhirnya nanti banjir. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada angin, kondisinya seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah ada kelihatan tanda-tandanya. Kalau ini namanya perkiraan, sehingga dinamakan dengan perkiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu nggak tepat, itu bukan ramalan. Ramalan cuaca itu kalau ramalan apalah itu, misalkan yang di Jawa itu misalkan ramalan Joyoboyo lah atau Darmo Gandul meramal yang nanti 100 tahun yang akan datang, bahkan berabad-abad yang akan datang gitu. Ini nggak bisa kalau seperti kalau ini sudah standarnya belum ada gitu. Tanda-tandanya belum ada, maka itu dinamakan dengan ramalan yang hukumnya tidak dibolehkan. Kalau ini perkiraan. Perkiraan itu apa? Tanda-tandanya sudah ada. Seperti seorang wanita yang hamil, dia sudah ada janinnya. Tinggal dicarikan alat, bikinkan alat untuk bisa mendeteksi janin yang tertutup dengan rahim itu. Akhirnya kan ada USG, kelihatan. Oh ini berarti umurnya masih sekian. Oh ini laki-laki. Oh ini sehat. Ini normal. Itu kan bisa diteliti. Apakah ini perkara yang baik atau ramalan? Bukan, ini bukan ramalan, tapi ini adalah perkiraan. Kenapa? Karena sudah ada janinnya dan alatnya kan untuk mengetahui janin itu, sehingga tidak ada masalah lagi. Tapi untuk kepastiannya hanya Allah yang tahu. Bisa nggak dokter itu memastikan ini pasti seperti ini? Nggak bisa, karena semuanya bisa berubah. Semuanya bisa berubah dan apa yang dilihat oleh alat itu bisa benar, bisa keliru. Semuanya hanya sekedar perkiraan. Nah itu alat itu semuanya, namanya alat itu semuanya itu perkiraan. Semua alat itu tidak ada yang paten. Contohnya misalkan gini, kita alat untuk mengetahui kiblat, apakah itu paten menjadi standar hukum yang pasti? Tidak bisa. Kita pakainya itu yang standar pasti itu arah saja. Rasulullah sudah mengatakan bainal maghribi wal masyriqi kiblah, antara timur dan barat itu ada kiblat, itu saja. Patennya cuma ini. Misalkan ini, kita itu orang Indonesia, kiblat kita itu di mana? Di barat. Maka semua yang menghadap barat berarti sudah paten, benar dia itu. Cuma tepatnya di mana ini? Baratnya itu ke sana sedikit atau gimana itu? Itu semuanya tidak ada yang pasti. Atau walaupun pakai alat, coba ya, misalnya saya pernah ini coba, saya coba ya, saya penasaran dengan alat ini benar nggak sih alat yaitu ini ya aplikasi untuk penetapan kiblat itu benarnya itu. Kita sudah di Masjidil Haram, sudah di Masjidil Haram, bahkan depan Ka'bah gitu nih, buka aplikasi depannya Ka'bah, aplikasi dibuka ngarahnya ke sana. Ngarahnya bukan di depan, padahal depan saya Ka'bah itu. Saya buka aplikasi itu ngarahnya ke sana itu. Saya penasaran lagi, saya download lagi aplikasi yang lain, coba tak lihat itu. Kesini, mengarahnya kesana itu. Sehingga coba kita buka beberapa aplikasi ya, aplikasi 5, kita buka sama-sama, itu nanti arahnya bisa beda-beda itu. Sehingga apa? Enggak ada yang paten. Tidak ada yang paten, maka itu alhamdulillah agama kita sudah mudahkan. Yaitu apa? Sholat kita itu yang menghadap ke barat. Kita masjid seperti ini sudah menghadap ke barat, sudah benar. Sudah benar. Apakah harus dibelokkan? Apakah harus ditepatkan? Itu nanti akan berubah semua. Mungkin zaman itu ada teknologi yang ditetapkan seperti nanti akan muncul teknologi bantahan kepada teknologi sebelumnya. Ada nanti teknologi yang lebih lengkap daripada teknologi sebelumnya, dan itu akan terus seperti ini, tidak pernah berubah, tidak pernah paten. Teknologi kenapa? Karena semuanya prasangka. Demikian juga masalah rahim, demikian juga air hukum, itu namanya semuanya prasangka. Yaitu maksudnya bahwa semuanya itu cuma perkiraan, bukan ramalan. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan tahu dia besok akan berbuat apa. Saya itu besok mau apa ya nih? Kita enggak ada yang tahu. Kita hanya bisa berencana. Nah, kita punya rencana besok kita mau keluar kota misalkan, mau safar, mau ini misalkan, rencana. Cuma pasti enggak siapa yang tahu bahwa saya besok itu pasti akan terjadi, enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, kunci perkara yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak akan tahu di tempat mana dia akan meninggal. Kita akan meninggal di mana, tempatnya mana kita akan meninggal, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dan di mana kita akan meninggal, itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Itu perkara yang baik, kecuali jika Allah sudah bocorkan. Kecuali kalau Allah sudah bocorkan. Bocorkan itu maksudnya Allah mengabarkan kepada para nabi dan rasul, nanti kamu meninggalnya tanggal sekian, jam sekian, kamu meninggalnya di tempat ini. Bahkan kalau nabi enggak, nabi lebih hebat lagi. Kalau nabi itu diberikan kenyataan, Nabi itu diberikan pilihan, pilihan waktu meninggal dan pilihan tempat meninggal. Itu Nabi, hebat sekali kalau Nabi. Kalau kita kan enggak. Nabi itu kalau sudah datang ajal, ini sudah datang ajal misalnya, Nabi diberikan pilihan. Kamu mau mati sekarang atau diberikan tambahan umur? Kalau mau ditambahkan umur mau minta berapa? Itu Nabi diberikan seperti itu. Tapi kebanyakan Nabi mereka tidak minta tambahan. Mereka ingin mati sesuai dengan jadwalnya. Seperti itu Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad diberikan pilihan untuk diberikan tambahan umur, tapi Rasul nggak mau. Jadi tawaran waktu kapan meninggal. Kemudian yang kedua tawaran tempat. Nabi itu kalau meninggal ditanya, kamu ingin meninggalnya di mana? Kamu ingin meninggalnya di mana? Maka itu Nabi kalau meninggal dunia berarti dia itu meninggal di tempat yang paling dia cintai. Di situ dia itu ingin dikubur. Jadi Nabi itu kalau meninggal dunia, dia itu meninggal di tempat yang dia itu ingin dikubur di situ, tempat yang paling dia cintai. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad itu meninggalnya di kamarnya Aisyah, ya, kemudian meninggalnya di Madinah, karena memang Rasulullah ingin dikuburkan di situ. Sehingga Aisyah itu merupakan tempat atau kamarnya Aisyah itu tempat yang paling beliau cintai, yang paling beliau cintai. Dan itu menunjukkan berarti Madinah lebih beliau cintai daripada Mekah. Sehingga Rasulullah memilihnya meninggalnya di Madinah, bukan di Mekah. Sehingga Madinah itu lebih beliau cintai daripada Mekah. Walaupun di Mekah ada Ka'bah, tapi Rasulullah lebih cinta kepada Madinah daripada Mekah. Demikian juga istri Rasulullah banyak, tetapi istri beliau yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Sehingga Rasulullah meninggalnya di kamarnya Aisyah. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu kalau meninggal, dia itu ditanya, kamu mau meninggalnya di mana? Misalkan kalau menetapkan saya ingin meninggalnya di sini, karena ini tempat yang paling saya cintai, akhirnya nanti dimatikan di tempat itu. Setelah itu nanti dikuburkan. Baik itu, Nabi ketika meninggal dunia, dia di situ nanti akan dikuburkan. Nah itu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia itu kan sampai 3 hari itu, pemakamannya itu sampai 3 hari. Tidak langsung di walaupun sunnahnya itu kalau orang meninggal dunia kan segera dikuburkan, segera diselesaikan. Rasulullah tidak, sampai 3 hari itu baikkan. Itu baru selesai, nanti baru akhirnya Rasulullah itu dikuburkan. Kenapa? Karena buahnya terjadi perbedaan. Ada yang pengen menguburkan di kuburan Baqi, terjadi khilaf juga. Demikian juga masalah pemimpin dan yang lainnya lah ya. Sampai akhirnya ada sebuah riwayat, Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, Nabi itu kalau meninggal dunia, di situ tempat meninggalnya itu, ya disitulah tempat kuburnya. Akhirnya sepakat oleh para sahabat, setelah itu ketika sudah sepakat, baru Nabi Muhammad dikuburkan di kamarnya beliau. Yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun awal-awal sempat terjadi khilaf, karena belum sampai kepada mereka hadis dalam masalah itu. Tapi ketika sudah sampai hadis yang dibawa sama Abu Bakar, akhirnya semuanya samina wa ta'na. Mereka semuanya tunduk patuh kepada sabdanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dikuburkan di tempat itu. Setelah selesai diskusi ini, masalah-masalah ini, setelah itu orang itu pergi. Ketika sudah pergi, Rasulullah mengatakan, coba cari lagi orangnya, bawa ke sini. Dicari sama para sahabat, tidak ketemu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ini Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Metodenya mengajarkannya, metodenya tanya jawab. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dokter sama Jibril itu masalah-masalah penting dalam agama kita. Ya, berarti ada 5 nanti pertanyaan, Islam, iman, ihsan, hari kiamat kapan terjadi, kemudian tanda-tanda hari kiamat ini. Kalau dalam hadis Abu Hurairah tambah lagi 5 kunci perkara yang baik, ditambah lagi 5 kunci perkara yang baik, itu semuanya termasuk perkara-perkara yang penting dalam agama kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini berarti agama itu cakupannya luas sekali. Agama itu berarti lebih luas daripada iman. Lebih luas karena ada ihsan yang itu tidak masuk dalam iman, tetapi ihsan itu termasuk bagian dari agama. Ya sebenarnya sini pembahasan kita waktu jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.